Asik, asik. Senajan to aku mung lunga kerja. Aduh. Seorang-orangnya aku berjuang kan ke keluarga. Eloy. Biar aku tahu kelangan nanti saiki isi kelina kue singtanti-anti keprayang tekan empati jebulen-blen kami janji kabel iki mergokan Thank you.